sahih. Yang dimaksud dengan isim sahih huwa al-ismul ladhi laisa maqsuran wala mamdudan wala manqusan. Isim sahih adalah isim yang bukan maqsur, bukan isim maqsur, wala mamdudan, bukan isim mamdud, wala manqusan, dan bukan isim manqus. Ini makna isim sahih, yakni bukan isim maqsur, bukan isim mamdud, dan bukan isim manqus. Kama yattadihu laka min ta'rifi kullin minha. Sebagaimana hal itu nanti akan menjadi jelas bagimu dari ta'rif, dari pengertian masing-masingnya. Ya, nanti insyaallah akan dibahas masing-masing apa itu isim maqsur, apa itu isim mamdud, apa itu isim manqus. Nah, ketika nanti sudah didapatkan penjelasan, pengertian dari masing-masing isim ini yang tiga ini, maka selain dari ketiga isim ini, selain maqsur, selain mamdud, dan selain manqus, itu adalah termasuk isim sahih. Ini pengertian dari isim sahih. Wadzalika mislu, hal itu yang isim sahih tersebut, contohnya rajulun, ya, seorang laki-laki, kitabun, kitab, zabyun, kijang, seekor kijang, pintun, seorang anak perempuan. Ini contoh untuk isim sahih. Ya. Nah, kalau tadi disebutkan terkait dengan keadaan huruf akhir, ya, maka perhatikan keadaan akhir dari contoh isim sahih ini. Rajulun, kitabun, zabyun, dan pintun. Ya, kemudian nanti bandingkan dengan masing-masing jenis yang maqsur, mamdud, maupun manqus. Sekarang yang berikutnya, al-ba'u, yang ba atau yang di. Al-maqsuru, yakni isim maqsur. Al-maqsuru huwa al-ismul ma'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Ya, isim maqsur adalah isim yang mu'rab. Di sini disebutkan al-ismul ma'rabu, isim yang mu'rab. Maksudnya apa mu'rab? Ya, ini nanti terkait dengan pembahasan pada ilmu nahwu, ilmu i'rab. Ya. Jadi keadaan huruf akhirnya itu bisa berubah, ya, harakatnya. Boma, fathah, kasroh, semacam itu ya. Itu nanti pengertian mu'rab pada ilmu nahwu di sana. Baik. Jadi ini isim maqsur, isim yang mu'rab. Jadi keadaan akhir itu nanti akan bisa mengalami perubahan. Kemudian Allah di akhiruhu alifun lazimatun, yang huruf akhirnya, huruf akhir dari isim maqsur ini berupa alif lazimah, alif yang akli, yang tetap ada pada isim tersebut. Ini makna alif lazimah. Ya, jadi alifnya itu tetap ada, artinya dia huruf akli pada isim tersebut. Ini bukan alif tambahan, bukan alif yang ditambahkan, bukan, tetapi alif yang asli dari lafaz isim tersebut. Ini makna dari alif lazimah. Wa ma'na dzalika annahu ismun mutamakkinun. Dan makna dari itu, dari isim maqsur ini tadi, isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah alif lazimah, bahwasanya isim maqsur tersebut adalah isim mutamakkin, isim yang tetap keadaannya, bukan perubahan ataupun juga tidak berubah ke bentuk yang lain, ke bentuk fi'il atau berasal dari fi'il. Ini isim mutamakkin, isim yang tetap keadaannya. Ya. Wala'allaka tadhkuru, dan barangkali engkau ingat, an-nasrfiyina yuhadiduna midan as-sarf, bahwasanya ahli sarf itu membatasi, yuhadiduna, membatasi midan as-sarf,